Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindu. Seperti dirimu, oh kekasih. Pernah ada rasa cinta antara kita, ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun